Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita mulai memasuki pelajaran baru, jilid yang kedua dari buku Aisyar al-Surah. Dimana pada jilid ini kita akan lebih mendalami tentang bagaimana bunyi huruf ketika disukun, bagaimana melafadzkan huruf-huruf sukun. Nah. Ketika kita mensukun huruf, maka akan tampak lebih jelas beberapa sifat. Akan tampak lebih jelas sifat-sifat yang dimiliki oleh masing-masing huruf. Nah, yang mana pada jilid yang pertama kita baru menyinggung beberapa sifat saja, sifat tebal dan tipis, nah, sifat tardiq, tafkhim, juga isti'la, istifal. Sementara masih banyak sifat yang lainnya, nah, sifat yang masyhur itu ada 17 ya. Ada 17 sifat. Dan ini akan lebih tampak wujudnya ketika apa? Ketika kita mensukun huruf. Nah, barakallahu fiik. Sebelum kita masuk pada latihan atau pada praktek, insyaallah kita sedikit menambahkan beberapa sifat yang penting juga selain tipis dan tebal. Nah, yang banyak berkaitan dengan praktek pada jilid yang kedua ini. Nah, jadi yang namanya sifat huruf adalah kaifiyah. Ya. Kaifiyah melafadzkan huruf. Kalau makhraj itu berkaitan dengan di mana kita melafadzkan huruf, adapun sifat itu terkait dengan bagaimana kita melafadzkan huruf-huruf hijaiyah. Ya. Di antara fungsi dari sifat adalah membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Yang mana fungsi ini juga ada pada makhraj. Ya. Dengan makhraj kita bisa membedakan antara sin dengan shin, antara sa, antara sin dengan tha. Kita bisa membedakan antara hamzah, ain, ha, dan ha dengan mengetahui perbedaan letak makhrajnya. Dan fungsi tersebut, fungsi membedakan antara satu dengan yang lain dari huruf, itu juga ada pada pengetahuan tentang sifat-sifat huruf. Dengan kita melihat, mengenal sifat-sifat huruf, maka kita semakin bisa membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lain, apalagi berkaitan dengan huruf-huruf yang letak makhrajnya sama, misalnya antara ta dengan to, makhrajnya sama, pembedanya adalah apa? Dari sisi sifat. Maka penting juga kita mengenal sifat-sifat huruf. Sifat huruf itu terbagi menjadi dua. Ada sifat yang terus menyertai huruf yang dinamakan sifat lazimah. Ada sifat yang tidak lazimah. Sifat lazimah, sifat yang terus menyertai huruf. Ada sifat yang aridah, muncul dalam keadaan tertentu dengan sebab tertentu dan bisa hilang berubah dengan sifat yang lain ketika keadaan berubah. Jumlah sifat huruf banyak. Yang masyhur ada 17 sifat. Yang masyhur ada 17 atau 18 sifat. Sifat lazimah ada 17 atau 18 sifat yang masyhur disebutkan dalam buku-buku tajwid. Insyaallah kita akan menyebutkan sebagiannya, ya, yang sangat berkaitan dengan pembahasan jilid kedua. Nah, dari sifat-sifat tersebut ada yang merupakan sifat-sifat berpasangan, ada yang merupakan sifat tidak berpasangan. Ada sifat-sifat yang berpasangan satu dengan yang lain, ada sifat-sifat yang tidak berpasangan. Baik, kita akan sebutkan yang pertama adalah sifat syiddah dan rakhawah. Sifat apa? Syiddah dan rakhawah. Ada di antara huruf hijaiyah yang bersifat syiddah. Apa itu syiddah? Syiddah yakni terhentinya suara. Terhentinya suara pada makhraj. Terhentinya suara karena memang tidak ada jalan untuk bisa mengalirkan suara pada makhraj huruf-huruf tertentu. Dan ini akan tampak saat kita mensukun huruf-huruf hijaiyah. Akan tampak mana yang bersifat syiddah dan mana yang bukan. Nah, huruf syiddah ada 8. Dikumpulkan dalam rangkaian kata ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Ajid ini hamzah jim dal. Qatin qaf ta. Bakat ba kaf dan ta. Ajid qatin bakat. Ini rangkaian susunan kata yang dimaksudkan untuk memudahkan kita menghafal huruf-huruf syiddah. Bila kita ingin membuktikan, ya, sifat syiddah pada huruf-huruf ini, maka caranya dengan mensukun. Ketika disukun, kita dapati bahwa huruf ini berhenti spontan dan tidak bisa kita memaksakan aliran suaranya. Coba hamzah sukun. Ba. Ini ada hamzah sukun. Tidak bisa kita alirkan. Jim sukun. Aj. Aj. Tidak bisa kita lanjutkan namanya suaranya. Bahkan saking kuatnya akhirnya memantul. Aj. Dal. Ad. Qaf sukun. Aqo. Huruf ta. Aqo. Ba, ab, ya, masuk huruf-huruf syiddah. Ditambah huruf kaf, ak, sama. Dia tidak bisa kita paksakan mengalir. Pasti langsung berhenti, ya. Dan ada kemudian apa? Nafas berhenti dan muncul nafas. Ak dan huruf ta juga setipe dengan huruf ta, yes, dengan kaf. Ya. Ad. Itulah 8 huruf syiddah. Lawan dari syiddah adalah rakhawah. Sehingga artinya apa? Karena pasangannya, lawannya rakhawah, maknanya apa? Kebalikan makna syiddah. Ini apa? mengalirnya suara ya, pada makhraj. Kalau syiddah tidak mengalirnya suara, terhentinya suara, rakhawah mengalirnya suara dengan mudah pada makhraj huruf-huruf hijaiyah, yaitu yang selain ajid, qatin, bakat. Selain ajid, qatin, bakat, kalau kita sukun, maka kita mendapatkan suaranya mengalir. Baik. Dan ada beberapa huruf yang kemudian dipisahkan secara khusus ya. Dia tidak termasuk dari golongan huruf syiddah, juga bukan dari huruf rakhawah, yaitu huruf-huruf lin, umar, lam, nun, lin, kemudian ain, mim, ra, lin, umar. Insyaallah nanti keterangan lebih lanjut kita akan sampaikan dalam praktek atau sela-sela praktek. Mengapa huruf-huruf lin umar ini dipisahkan secara khusus? Ya. Itu pasangan yang pertama, syiddah dan rakhawah. Ya. Kalau kita ditanya, lebih mudah mana, mengusapkan huruf syiddah atau mengusapkan huruf rakhawah? Jawabannya apa? Mudah mana, mengusapkan huruf syiddah atau rakhawah? Rakhawah. Lebih mudah mengusapkan huruf yang mengalir. Baik. Sifat yang berikutnya, isti'la dan istifal. Ini sudah kita sebutkan kemarin. Sifat isti'la dan istifal terkait dengan arah suara. Ada huruf-huruf yang suaranya mengarah ke langit-langit. Itulah huruf isti'la. Ada yang tidak. Yang tidak itu namanya istifal. Baik, karena jumlah huruf isti'la itu lebih sedikit, maka ini yang kita hafalkan. Ya. Apa saja huruf isti'la? Kemarin kita sudah sebutkan shad, dad, ta, dha, kha, ghain, qaf. Lalu ada susunan kata yang mengumpulkan huruf-huruf ini, susun oleh para ulama tajwid, khusso, bautin, qil. Jadi mereka lebih mudah menghafal dengan bentuk rangkaian kata seperti ini. Khussa, bautin, qil. Khussa, kha, sad. Bautin, bad, ghain, ta. Bautin. Qil, qaf, lalu ba. Qaf dan ba. Nah. Khussa, bautin, qil. Huruf isti'la. Lawannya apa? Istifal. Yang selain huruf isti'la ini, maka disebut huruf yang bersifat istifal. Nah, kalau kita ditanya, lebih mudah yang mana? Melafadzkan huruf-huruf istifal atau yang isti'la? Lebih mudah melafadzkan huruf istifal. Nah, baru. Nah, kemarin sudah kita sebutkan hubungan isti'la dengan tafkhim, hubungan istifal dengan tarqiq. Tafkhim ini kelaziman dari sifat isti'la, dan tarqiq adalah kelaziman dari sifat istifal. Nah. Lalu sifat yang berikutnya, itbaq dan infitah. Baik, itbaq dan infitah. Ya. Itbaq ini sifat melekatnya lisan pada langit-langit. Melekatnya lisan pada langit-langit. Makna itbaq adalah ilsaq, melekat. Baik. Jadi maksudnya adalah bahwa huruf-huruf itbaq ini kalau dilafadzkan, ya, permukaan lisan kita cukup kuat menekan pada bagian langit-langit, menyisakan ruang yang cukup sempit. Menyisakan ruang yang cukup sempit sehingga seakan-akan apa? Melekat. Karena sempitnya celah atau ruangan yang masih tersisa antara langit-langit dengan permukaan lidah. Dengan keadaan seperti ini, maka akan muncul suara yang sangat tebal, suara yang sangat tebal, ya, melebihi huruf-huruf isti'la yang lain, yaitu huruf shad, dhad, qa, dan gha. Ini huruf isti'la juga. Kita menambatkan empat huruf ini pada pembahasan sifat isti'la. Namun ada kekhususan huruf yang empat ini dibandingkan dengan huruf isti'la yang lain, kha, ghain, dan qaf. Yaitu sangat kuat tafkhim atau ketebalannya, karena suara huruf-huruf ini terkurung dalam ruangan yang sempit antara permukaan lidah dengan langit-langit. Lawannya apa? Infitah. Yang selain empat huruf itu dinamakan huruf dengan sifat infitah. Nah, ini mungkin tiga pasang sifat yang penting. Bahkan lebih sederhana lagi kita sebutkan, bisa kita cukupkan dengan apa? Dengan sifat syiddah ar-rakhawah, isti'la dan istifat. Baik. Ini yang berkaitan langsung dengan pelajaran dari jilid kedua. Lalu ada pula pembahasan sifat yang tidak berpasangan dan yang ada apa keterkaitan dengan jilid kedua adalah sifat lin, ya, sifat apa? Lin. Ada huruf yang bersifat lin, huruf ya dan waw, huruf ya dan waw, dan juga huruf alif. Lin sifat mudahnya dibaca, sifat mudahnya dibaca, sangat mudahnya dibaca, seakan tanpa ada beban, seakan atau serasa tidak ada beban ketika melafadzkan huruf-huruf tersebut, alif, ya, dan waw. Ini kita bisa merasakan bahwa demikian mudah dan ringannya kita lafadzkan huruf-huruf yang tiga tadi. Maka dikatakan huruf lin ada tiga, ya, alif, dan waw. Walaupun yang lebih masyhur ketika disebut nama lin tertuju kepada dua huruf, ya dan waw saja. Namun sebenarnya sifat ini juga dimiliki oleh alif. Maka dia tentu lebih berhak untuk menyandang sifat lin. Jadi kita tidak merasakan beban yang berat saat melafalkan huruf-huruf alif, ya, dan waw sukun. Apalagi jika saat alif, ya, dan waw ini berfungsi sebagai huruf mad, maka sangat tidak terasa kalau kita sedang melafadzkan alif atau ya atau waw. Coba kita baca kata ini. Kana. Kana. Huruf apa saja yang menyusun kata kana? Ka, fathah, alif, dan nun. Tiga huruf. Namun kalau kita rasakan, seakan kita hanya melafadzkan huruf kaf dan nun. Seakan demikian. Kana. Mengapa? Karena alifnya tidak merasa atau tidak terasa dia menekan pada bagian tertentu pada mulut kita. Dia hanya sekedar melewati rongga. Kana. Kaf jelas dari pangkal lisan. Nun juga dari ujung lisan. Alif tidak terasa membebani bagian-bagian mulut kita, tidak membebani tenggorokan, apalagi mulut dan lain. Yakunu, baca, sama, ya. Kita seakan hanya melafalkan beberapa huruf, ya, kaf, dan nun. Padahal ada huruf wawu antara kaf dan nun. Kenapa demikian? Karena sifat lin, ya, sifat lin yang dimiliki oleh huruf waw, sehingga menjadikan kita merasa tidak ada beban dalam melafadzkan huruf-huruf tersebut. Nah, ini yang penting kita jadikan mukadimah sebelum kita masuk pada sifat yang kedua. Sifat apa tadi? syiddah, rakhawah, tawassut. Kemudian sifat istiqlal dan istiqbal. Ya tadi sifat rid. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Coba untuk melihat kerangka bahasan juz 2 pada halaman 3. Urutan materi pada jilid yang kedua, yang pertama sukun pada alif, sukun pada wawu dan ya. Ini pembahasan tentang mad, a dan ba. Kemudian yang berikutnya pembahasan tentang bacaan lin, ya, wawu sukun sebelumnya fathah. Setelah itu ada pembahasan huruf-huruf. Sebelumnya ada huruf bainiyah. Sebenarnya ada, sebelum itu ada pembahasan huruf-huruf rukhawah. Yang bainiyah, syiddah, dan istiqamah. Ini pembahasan yang ada pada juz kedua. Setelah bacaan lin, masih ada pembahasan tentang huruf rukhawah. Huruf rukhawah. Baik. Pelajaran pertama adalah sukun pada huruf mad. Ini kita akan kunci alif, lalu ya dan nun. Mengapa kita mengawali pelajaran jilid kedua ini dengan sukun pada huruf mad? Karena huruf mad ini mengumpulkan setidaknya tiga sifat ringan. Mengumpulkan tiga sifat ringan. Yang pertama apa? Sifat rakhawah. Kedua sifat apa? Istifal. Ketiga sifat lin. Ya. Karena ada tiga sifat lemah atau ringan yang terkumpul pada huruf-huruf mad, menjadikannya sangat mudah bagi kita untuk melafadzkan. Oleh karena itu kita jadikan sebagai awal pembahasan, sehingga kita ingin wujudkan apa namanya pembahasan yang bertahap. Dimulai dari yang mudah dan berikutnya sebagaimana yang tersirat dari buku ini namanya, ya, kita mendahulukan yang mudah-mudah. Nah, halaman 4. Nah, kita akan mengenalkan tentang apa? Alif. Boleh kita langsung bacakan dulu, ya. Setelah itu baru kita terangkan. Nah, kita bacakan beberapa contoh. Aba. Bata. Taha. Faba. Kita kenalkan tentang alif dan fungsinya, ya. Apa yang terjadi ketika ada alif? Kita terangkan bahwa alif ini akan memanjangkan huruf sebelumnya. A, panjangnya juga sudah terukur. Panjangnya dua kali panjang satu harokat. Dua kali panjang aslinya. Kalau satu harokat A, ada alif, maka dijadikan dua kalinya. A, ba. Ini kita terangkan dengan penjelasan seperti itu. Dan tentunya nama huruf ini perlu di apa? Disebut. Alhamdulillah kita sudah mengenalnya di akhir jilid pertama. Ini huruf alif. Baik. Nah, kita sekarang akan membaca contoh-contoh dengan model yang sama, ya, dengan model yang sama. Nah, ingin memahamkan santri dengan tahapan-tahapan yang ringan dan mudah. Jada. Haqa. Khada. Dara. Ya. Dari awal diupayakan perbandingan panjang dan pendek adalah apa? Panjang 2 banding 1, ya. Perbandingannya 2 banding 1, ya. Jangan lebih daripada itu. Dara. Rana. Zara. Sada. Ya. diupayakan dari awal pun juga tidak ada apa bacaan yang terpenggal-penggal, ya, dibaca secara langsung dari awal seperti itu. Kalau masih ada yang membaca jada, biarkan dulu, tapi jangan dinaikkan, jangan dipindahkan ke alam berikutnya, kecuali sampai dia bisa membaca langsung, ya, disambungkan, ya, merangkai satu kata sekaligus. Nah, kalau dia memang lamban berpikirnya, kita kasih kesempatan berpikir, ya, mending dia bersiap, ya, melafadzkan huruf ini setelah dia pikir dulu. Pikir baru setelah terbaca dalam apa? Dalam benaknya baru dilafadzkan. Mbah, ya, jangan sambil mikir sambil baca. Ya, jangan sambil baca sambil berpikir. Ya, nanti hasilnya terpenggal-penggal. Nah, atau jadi tidak seimbang apanya? Ukuran perbandingan 2 banding 1-nya. Ya. Halaman 5. Nah, tentu kita melihat perbedaan, ya, perbedaan letak alif. Alfa, daro, sana, bada. Bandingannya apa? 1:2, ya. Jangan lebih panjang, ya. Yang panjang 2 rakaat, ya cukup 2 rakaat. Wada. Ada, wala, lama, khala, qafa, dana, nada. Nah, ini juga sama, belajar dengan model yang seragam pada setiap halaman. Halaman 6, kita model lagi. Daro, daqo, roja, zago, saba, jada, haqo, khaba. Lanjutkan 2 baris berikutnya. Baru. Untuk lebih meyakinkan kita sebagai mudarris tentang pemahaman anak, ya, bisa kita tanya sekali-kali, ya, kenapa panjang? Kalau jawaban dia ya, karena ada alif, nah, jadi cukup bagi kita untuk menilai bahwa ini sudah paham dengan alif. Nah, halaman berikutnya masih ya sama menyajikan apa contoh-contoh yang satu model seragam pada satu halaman. Al-Faro, Badaro, Hasana, Abada, Ragada, Wa'ada, Shaghala, Lamama. Tambah 2 baris. Masuk di antara thariqah yang mungkin bisa kita pakai untuk apa mengokohkan pemahaman walid walibah adalah membaca dengan apa? Dengan sengaja apa namanya membaca dengan keliru. Ya. Tapi ini tentunya apa? Pada contoh-contoh yang selain ayat ya. Misalkan kita baca pada baris pertama, ya. Kita baca dengan bacaan yang salah. Misalkan al-sor. Ya. Tentunya yang faham akan apa? Akan kita begitu saja mengikuti bacaan kita. Dia akan apa mengoreksi. Tidak seperti itu. Yang betul adalah al-soro. Ya. Yang diantara thariqah yang bisa kita tempuh untuk menambah atau memancing pemahaman dan kekokohan dalam ya, memahami apa materi. Baik. Tapi sekali lagi diterapkan pada contoh-contoh yang seperti ini yang bukan terkait dengan ayat. Nah. Halaman berikutnya. Sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Kita lihat. Qatala. Tidak ada yang panjang. Qatala. Qitala. Qutila. Dalam satu baris ada beberapa contoh bacaan yang berbeda-beda. Ya. Panjang pendeknya. Ya. Atau harokatnya, namun melibatkan unsur-unsur kata yang sama. Baik, melibatkan satu apa namanya, satu usul yang sama. Qaf ta'an lam. Wa'afa. Wa'afa. ضعافا ضعوفا baris ketiga tafadhal empat hasiba sama halaman 8 dan halaman 9 juga dengan model yang sama. Nah. Coba perhatikan di 3 baris terakhir halaman 9. Biasanya kita meminta untuk santri membaca satu baris ini dengan satu nafas ya. Satu baris dibaca dengan tanpa terpisah. Yang tanpa memisah-misah. Misalkan baris ketiga dari bawah basalto, ya. Kita minta untuk dibaca dengan bersambung. Contoh pertama, kedua, tiga, keempat. Ya. Baik, dengan harapan dia jeli, membedakan harokat-harokat, membedakan panjang pendek. Ya. Dan masih ada sisi kemudahan karena apa? Sama usulnya, sama unsur inti dari setiap katanya. Basalto basilto bisalto busilto. Nah, seperti itu. Ya, biasa kita minta untuk dipraktekkan pada contoh-contoh di halaman ini. Walaupun sebagiannya. Coba antum baca. Basalto. Ulangi. Basalto. Bawahnya aqaba bawahnya nah selesai mukaddimah dari apa namanya pelajaran alif ini mukaddimahnya sampai berapa halaman kemudian halaman 10 sampai halaman 14. Nah, ini kita menyajikan contoh-contoh yang tidak lagi seragam. Ya. Nah, ini tentunya menuntut ya, santri untuk lebih ya, teliti lagi untuk membaca contoh demi contoh. Tidak ada keseragaman antara satu contoh dengan contoh yang berikutnya, namun kita masih urutkan. Masih urutkan ya, dari hamzah, kemudian ba, ta, dan seterusnya. Dan masih kita libatkan ya contoh yang hanya memuat satu huruf yang panjang, memuat satu jenis huruf yang panjang. Tidak ada huruf yang panjang melainkan satu jenis dalam setiap contohnya. Baik, coba dibaca. Nah, kita bacakan dulu ini bacaannya terpisah-pisah ya, tidak disambung seperti yang tadi. Satu kata demi satu kata. Anasa. Ayata. Atharaka. Yang panjang apa? Hamzah. Kasaba. Baru ganti huruf ba. Coba ulangi. Anasa. Baris kedua. Tetap kita upayakan bacaan pelan ya, namun harus bersambung. La fasadata ya, agar juga jelas perbandingan panjang pendek ya, perbandingan satu banding dua. Hasya gimana? Ini lebih dari dua. Hasya. Lebih ya. Hasya. Hasya. Ya, terus. Ayo. Dua ruga. Buka. Ayo. Berikutnya. Kan suaranya apa? Lepas. Shidada alif. Tidak ada hamzah. Lain. Nafas yang tahan. Bukan midada. Midada. Nafas yang tahan. Berikutnya, halaman 11. Berarti lagi, lebih perhatian mana alif, mana yang tidak panjang, mana yang panjang. Lagi. Ini huruf sad. Nah, kalau huruf matnya di akhir terkadang apa kurang sempurna panjangnya, nggak sampai 2 rakaat. Lagi yang jelas ya, benar 2 rakaat, tapi yang sebelumnya coba arobo, nah, kan kurang arobo 2 rakaat. Apa yang kedua? Marobo. Kurang. Marobo. Terus. Apa yang ketiga? Harobo. Harobo. Ayo. Marobo. Nah, jadi perlu kita hati-hati saat posisi huruf mat di akhir. Ya, jangan sampai lupa atau memanjangkan genap 2 rakaat. Kadang justru sebaliknya dipanjangkan lebih dari 2 rakaat. Arobo juga kurang tepat. Allah alam. Berikutnya. Ayo, masak. Berikutnya. Siya'a Bo wa bama'a yang pertama Ustaz. Nah, jadi mungkin perlu kita berhati-hati agar tidak menebalkan alif. Fa, mungkin ini terjadi karena sudah terbayang huruf berikutnya, po, yang tebal. Fa tipis, alifnya juga memang semestinya tipis. Fa ti, baru tebal saat kita lafadzkan po. Fa tiro, bukan fa. Nah, ini juga perlu menebalkan huruf fa-tira. Dua rakaat fa-tira. Baik, masa berikutnya panjang atau pendek? Pendek. Kalau pendek, pendekkan. Nah, pembahasannya kurang. Maqami'u. Harusnya maqami'u. Maqami'u. Pokoknya berapa harokat? Harokah, satu harokah. Lain. Belum ya? Belum, masih kepanjangan. Coba lebih konsentrasi. Ayolah. Lain. Apa fiqa. Nah, ini perbandingannya. Satu, satu, satu. Dua. Waqa fiqa. Juga panjang. terbantu pendeknya, direndahkan suaranya. Maqa'ida. Ini biasanya terbantu untuk pendek. Berikutnya. Contoh yang kedua, untuk kita bedakan antara Allah dengan Zal. Wui. Kembalikan. Wui. Wui la la. Arhamsan. Berikutnya. Qa'u wa namariqu. Nah, kurang. Mim yang kedua. Belum seimbang dengan mim yang sebelumnya. Dua rakaat, dua rakaat. Ayo. Nah, bisa. Apa? Diulang lagi, Pak Hasan. Amarona. Satu, satu, satu. Dua. Belum, yang nunya tadi kurang, dua harokatnya kurang. Anamina. Masih kurang. Anamina. Baik. Nah. Nah, berikutnya. Ulangi, sempurnakan pemah-pemahnya. Fawakihu, ini kurang. Hu, fawakihu. Hu, lawaqi'u. Baik, satu. Berikutnya. Yuha, yuha. Ha atau ha? Ha. Dari pangkal tenggorokan. Ha. Yuha. Ahsan. Ulangi. Wa'a. Baik. Ain. Baik. Wa'a. Wa'ada siha. Fathah, fathah, fathah. Wabasa. Ha atau ha? Ha. Ya. Dibuka mulut kita. Ho, bukan begian. Ha. Tipis dan terbuka. Wabasa liha. Contoh yang ketiga, fa si ya u ya. Diulang dari qiyami, ulang lagi. Qiyami. Betul. Ya, betul. Asan. Nah, kalau tadi tiap contoh hanya ada satu jenis huruf yang banyak. Yang berikutnya ada dua atau lebih huruf yang panjang dalam satu kata. Kita bacakan beberapa contoh. Kanata. Kera'u. Faqatila. Faqatila. Fattahaha. Ada dua macam huruf yang mana? Nun, ta, qaf, lam, ha, dan ha. Mughadhiba. Adhanina. Arada. Lanjutkan. Tadi tiran siapa? Menahan nafas, tidak melepasnya. Suba, suba, ba, suba, ta, tura, ba, tahan nafas. Ba, bi, baik. Suba, ta. Kan kashifatu halaman 14 silakan di simak magharati muhajirati ya taknya jangan panjang kalau suaranya naik jadi panjang biasanya muhajirati. Disuarakan dengan suara rendah saja. Muhajirati, kan terbantu untuk pendek. Karena memang kecenderungan kita kalau mau menghentikan bacaan ya mensukun, ya mensukun muhajirat. Ya. Kalau dipaksa untuk berharokat, akhirnya jadi apa? Mencari sukun baru. Apa itu? Ya, muhajirati. Kecenderungannya begitu. Ya. Ya, ini memang kita belum belajar waqaf ya, tapi ya seperti itu. Kita upayakan ya, panjang-panjangnya betul. Muhajirati. Mizajuha. Tazahara. Yataraja'a. رعايتها ومغاربها كانتا كلاهما لباسهما وناداهما تحاوركما آتاهما لساحران فخانتاهما شهادتهما عذابهما عاقبتهما وقاسمهما مقامهما sampai sini pelajaran kita. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Astaghfirullah. Thank you.